satu cara dari Nabi alaihi salatu wassalam agar kita tidak seperti itu, lihatlah yang lebih. Wa taqdimun lin nafsi min al-istisqa', dan ini hal seperti ini bisa membentengi diri kita untuk tidak istisqa', karena dengan lebih dari itu kita biasanya ingin dimuliakan, ingin disanjung, ingin dipuji. Dengan kita hidup hanya bisa makan, hanya bisa bertahan hidup, hanya bisa apa yang kita butuhkan, maka tidak terbayang di benak kita ingin dipuji manusia, ingin dipuliakan manusia. Karena sebab itu kan terserah, ini benteng. Ya. Bentengnya. Karena itu ini yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah rezeki untuk keluarga Muhammad itu sekedar bisa menutupi kebutuhan hidupnya. Karena beliau manusia yang paling subur di muka bumi. Beliau tidak meminta sesuatu yang berlebih-lebihan. Kemudian beliau membawakan apa yang terdapat dalam surat Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Dan jika telah ditunaikan sholat, sholat apa juga? Iya, sholat Jumat. Tanpa ilmu tafsir kita tidak akan tahu kalau ini sholat Jumat. Dan disebut sholat. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, maka bersebaranlah kalian di muka bumi. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, carilah karunia Allah. Ini perintah kepada kita semua setelah selesai melaksanakan sholat, ibadah, lebih khusus sholat Jumat, untuk kembali bertebaran di muka bumi. Yeah. Hukum asal laki-laki, pantas berhubungan. Hukum asal laki-laki, keluar rumah. Maka laki-laki yang sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan selalu berada di rumah, tidak mencari nafkah keluar dari rumah. Sedangkan hukum asal wanita, wafar nabi buyutiku, ini hukum asal wanita, tinggal di rumah. Maka wanita keluar rumah ketika ada hajat. Laki-laki ada hajat atau tidak, dia keluar. يُذْكِرُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ بَعْدَ الْفَرَاضِ مِنَ الصَّلَاةِ قَدْ أُذِنَ لِعِبَادِهِ بِالْإِنْتِشَارِ فِي الْأَرْضِ وَالْإِسْتِجَارِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwa setelah seseorang selesai menunaikan salat, maka Allah izinkan kepada hamba-hambanya untuk bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah. Ditambahkan buat amru fi ayati ijabil ibadah, dan perintah dalam ayat ini mubah, tidak wajib. Kenapa? Kenapa? Sering sahabat, ya di anda hujah al-Baqarah. Karena perintah ini jatuh setelah larangan. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Bagaimana perintah Nabi berziarah kubur? Karena sebelum itu beliau melarang ziarah kubur. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Adapun hukum asal dari sebuah perintah kuat, al-asru fil amri wajib. Hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Hadisnya yang pertama atau hadis 539 dari awal. An Abi Abdullah, dari Abu Abdullah Zubair bin Awwad, anak tertua beliau Abdullah yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, maka beliau punya Abu Abdullah. Dan Abdullah di sini, nama Abdullah di sini